Sudah 3 hari cinta dibalas Fiona Saudi. Bilang kemarin dia ditilang pak polisi. Sesama aku suka kajol tiap hari. Kemarin aku nge-meet OG di grup emosi. Sudah 3 hari cinta dibalas Fiona Saudi. Bilang kemarin dia ditilang pak polisi. Sesama aku suka kajol tiap hari. Kemarin aku nge-meet OG di grup emosi. Lima mata tanya mau collab sama Gibran. Alvin udah bangkrut, kriptonya gak cari cuan. Benzema tiap hari dia nuyuk go food. Anwar Shorty ngasih sepatu momok tutut. Fiona Saudi, Fiona Saudi. Oh kenapa kamu buatku sakit hati. Bok ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan hati, kalau malam boros tisu. Jangankan what, itu artinya apa. Sedangkan I don't know saja, aku tak tahu. Aku tak tahu, mengapa ku menunggu. Masih menunggu balasan dari kamu. Fiona Saudi, ayo main PUBG. Akan ku gendong sampai pangkat tertinggi. Fiona Saudi, ayo main PUBG. Jangan mabar sama Melvin karena dia joki. Sudah 3 hari chat dibalas Fiona Saudi. Bilang kemarin dia ditilang pak polisi. Sesama aku suka kajol tiap hari. Kemarin aku nge-meet OG di grup emosi. Sudah 3 hari chat dibalas Fiona Saudi. Bilang kemarin dia ditilang pak polisi. Sesama aku suka kajol tiap hari. Kemarin aku nge-meet OG di grup emosi.